Iya. Iya. Eh, Mas Adi ini, Mas. Nah, sembari nyanyi saya juga akan melempar-lempar door prize. Ini persembahan dari Garuda Motor. Yang gelam tajar api, yang ragelam tajar koi, sing ratete. Pikir! Yang kowe gelam tak sayang, ya aja bakawe bimbang, rasa kakean alasan. Kembali bersama Garuda Motor, sapa Cilacap. Dari Garuda Motor ini, Sambang Cilacap.